Joko pinggir ngombek dawat, jadi pikir marai mumat. Ngopek jamur ngone mbawake, pantang mundur terus nyambut gawe. Pantang mundur terus nyambut gawe. Joko pinggir ngombek dawat, jadi pikir marai. Golek duit kanggo masa depan.